Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana pada sore ini akan kita kembali melanjutkan yaitu hadis yang ke-9 dari Sahih al-Imam al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Pada kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan syarah hadis ini, yang mana kemarin sampai kita kepada perawinya yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan ingat, Abdullah bin Umar ini salah satu al-abadilah al-arba'ah, salah satu sahabat empat dari empat yang namanya Abdullah. Umurnya mirip-mirip, keilmuannya yang luar biasa. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Empat orang ini dinamakan al-abadilah al-arba'ah. Ya, al-abadilah al-arba'ah. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci gaib itu adalah lima. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya mafatih ini adalah isim alah, isim alat, keterangan yang benda yang menunjukkan alat, yang mana mafatih asal dari kata fataha, membuka. Berarti kalau mafatih alat-alat pembuka atau kunci-kunci pembuka gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan yang lima tersebut, kunci tersebut. Pertama, la ya'lamu, ya, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah, kunci-kunci ghaib itu ada lima, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Lalu dijelaskan mana dia yang lima itu. Pertama, la ya'lamu ma taghidul arham illallah, tidak ada yang mengetahui ma yaghidu minal arham, apa yang berkurang di dalam rahim. Itu mana taghid, apa yang berkurang di dalam rahim, kecuali siapa? Allah yang tahu. Kemudian wala ya'lamu ma fi ghadin, tidak ada yang mengetahui peristiwa-peristiwa besok, amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan besok, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Datangnya hujan, demikian juga wala ya'lamu mata ya'til matar, tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali siapa? Allah. Kemudian tempat seorang meninggal dunia, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan yang kelima, Wa waqt maji'is sa'ah wala ya'lam wala ya'lam, tidak ada yang tahu kapan tibanya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan lima hal ini sebagai kunci gaib ini untuk mendekatkan pemahaman kita para jemaah. Karena segala sesuatu ada jarak antara kita dengan dia, maka itu namanya gaib. Wadalla al-hadits, dan hadits ini menunjukkan bahwasanya lima ini laysat minal ghaib. Bukanlah dia semata-mata yang lima yang gaib ini. Tetapi inilah bagian dari gaib. Yang tidak ada yang tahu kecuali hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagian para nabi diberitakan oleh Allah tentang sebagian yang gaib. Seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan terjadi fitnah. Rasul memberitakan umat ini akan menang. Dan Rasul memberitakan sebagian tanda-tanda kiamat. Kemudian juga berita Nabi Isa yang diberitakan oleh beliau tentang apa yang akan dimakan oleh Bani Israel, apa yang disimpan oleh Bani Israel di rumahnya. Ini yang diberitakan kepada para nabi, dan nabi itu tahu. Ini namanya pengecualian. Ini apa? Pengecualian. Maka dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 28 ini dalil pengecualian tersebut. Allah berfirman, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Hanya Allah yang tahu yang ghaib. Tidak dinampakkan yang gaib itu kepada siapapun. Ahada. Ini adalah nakirah, kata-kata umum dalam bentuk nafi, peniadaan. Berarti apa? Tidak ada yang tahu sama sekali. Illa, ada pengecualian. Kecuali manirtada mir rasul, rasul-rasul yang diridhai. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan di saat diturunkan gaib itu pun ketat dijaga oleh malaikat di depan dan belakang, supaya tidak ada jin-jin setan-setan yang mendengar. Maka penuh dengan pengawasan. Dan tentu gaib yang diketahui oleh para rasul ini namanya adalah mu'jizah. Dia bagian dari apa? Mu'jizah atau ayah. Dari sini jelas kita mengetahui sesatnya orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui gaib. Dan tandanya dia sebagai wali katanya. Ya. Demikian juga ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Rasul mengetahui yang gaib. Kita katakan Rasul tahu yang gaib pada yang diberitakan. Rasul tidak tahu selain dari yang diberitakan. Selain dari yang diberitakan, dia tidak tahu. Apa yang diberitakan itu saja yang ditahu. Nah, ketika diberitahu, maka bukan menjadi perkara gaib lagi dia. Baik. Sebagaimana disebut dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman, ya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun ashabud dajjal, para pendusta, para pembohong yang ingin memakan harta orang dengan cara yang batil, yang mengaku dirinya tahu perkara yang akan datang melalui melihat bintang atau membaca telapak tangan atau dari apa cangkir air, mangkok air dan semisalnya, ini adalah orang-orang yang sesat. Yang disebut sekarang adalah paranormal yang kurang normal. Kenapa kurang normal? Dia ingin mengetahui ilmu Allah. Ya Allah Azza wa Jalla sudah tegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah percaya ada yang mengatakan, loh ini tapi benar nih kejadiannya ini. Iya, itu satu yang benar, seratusnya bohong. Karena jin-jinnya, kroni-kroninya dapat mencuri pendengaran dari langit sebelum terkena lemparan. Maka Nabi bersabda, ya, fayakhlitunahu bimi'ati kidbah. Satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan dan kebohongan. Dan bahaya pula di sini apa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ata kahinan au arrafan." Siapa mendatangi tukang tenung, tukang ramal, fasa'alahu, lalu dia bertanya, sekedar bertanya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, 40 hari 40 malam tidak diterima salatnya. Sekedar datang beketuan doang, apalagi desadu, apalagi percaya, sekedar nanya saja. Ini katanya orang pintar ini katanya. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, man ata arrafan, siapa mendatangi arraf, itulah arraf, membaca dari telapak tangan. Dan parahnya pula para jemaah, bukan saja ternyata orang Islam yang kena ini, ternyata orang Jepang pun seperti ini juga. Sampai banyak mereka sanggup untuk operasi merubah garis tangan supaya berubah katanya nasibnya. Ini loh yang ada di sini nih. Sampai sanggup mereka operasi dengan jutaan, ya, miliaran bahkan, supaya apa? Supaya nasibnya berubah. Nah, mendatangi mereka, fasalahu fasaddaqahu, bertanya dan membenarkan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Baik. Adapun yang berkaitan dengan perkiraan cuaca atau angin, mendung dan semisalnya, ini apa? Ini adalah perkiraan yang dibangun atas dasar mukaddimat. Ada pendahuluan-pendahuluan setelah mereka melihat foto apa? Udara kalau ini. Ya. Maka hal ini adalah bukan termasuk yang terlarang. Dan ingat, yang disebut dalam hadis ini adalah gaib hakiki. Sebab ada beberapa gaib, ada tanda-tanda, ada mukaddimah, ada indikator-indikator. Ya. Dengan itu kita bisa memperkirakan. Maka ini namanya bukan gaib hakiki. Bukan gaib sebenarnya. Ya, gaib yang sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Dan ingat, al-ghaib naw'an. Ghaib itu ada dua. Pertama, yang berkaitan dengan diri Allah. Yang berkaitan dengan hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan makhluk. Dan tentu gaib yang kaitannya dengan zat Allah, gaib yang kaitannya dengan makhluk, tentu tidak ada yang tahu semuanya kecuali hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua disebutkan di dalam hadis ini, wa ma taghidul arham. Ini isyarat, ya, apa yang bisa bertambah di rahim, apa juga yang bisa berkurang. Dan ingat, bagaimana dari status mani berubah menjadi apa? Segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi apa? Segumpal daging. Proses ini semuanya yang tahu hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini apa? Disebutkan kalau yang seperti ini diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, maka selain dari itu lebih diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Nabi, wala ya'lamu, tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali siapa? Allah. Ini isyarat kepada alamul ului, alam atas. Karena hujan-hujan bukan di bawah asalnya, tapi di mana dia? Di atas. Ya. Hujan tentu ada mukaddimahnya, ada tanda-tandanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu hakikat dari hujan ini kapan dan di mana kecuali siapa? Allah. Manusia ya tandanya tahu, mendung. Kemudian apa? Gerah, panas. Kemudian lihat atas apa? Hitam, tambah lagi petir. Iya, mukaddimah ini. Ya, mukaddimah semuanya, tapi hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diisyaratkan oleh Nabi, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Engkau tidak mengetahui di bumi mana kamu meninggal dunia. Ini tentunya sama dengan firman Allah surah Luqman ayat 34. Ini apa? Hawadith ardiyah, kejadian di bumi. Hujan kejadian di mana? Di atas. Kemudian mati kejadian di mana? Di bumi. Taib. Disebutkan di sini tentang kejadian bumi dan disebutkan di mana orang akan meninggal dunia dari bumi ini. Memang kebiasaan manusia meninggalnya di bumi, di tempat dia tinggal. Ya, misalkan Mataram, ya sudah saya akan mati di Mataram. Tetapi iyakah dia mati di Mataram meskipun Mataram tempat tinggalnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin dia mati haji. Mungkin dia mati saat naik kapal laut. Mungkin dia mati di Jakarta. Mungkin dia mati di Bali. Mungkin dia mati Lombok Timur. Nah, ini yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia, apabila hal yang seperti ini tidak diketahui, berarti hal yang lebih detail tidak diketahui. Kemudian, wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, tidak ada yang tahu yang besok kecuali Allah. Ini isyarat kepada masa dan waktu. Apa kejadian yang akan ada yang terjadi besoknya, ya? Tidak ada yang tahu. Manusia iya betul berencana. Oh, besok saya begini. Iya, rencananya jadi enggak? Bahkan yang jadi pun on time apa tidak? Ya. Bahkan yang sudah terjadi pun sesuai dengan harapan apa tidak? Ini tidak ada yang tahu itu. Sudah persiapan bagus semuanya, ternyata apa? Tidak. Tidak sesuai. Nah, maka oleh karena itu sering kita mengakui hal ini. Ya, sering kita mengatakan, ya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini, katanya. Karena apa? Manusia hanya bisa berusaha. Yang mengetahui sedetail-detailnya hanya siapa? Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian isyarat yang terakhir, tidak ada yang tahu mata taqumus sa'ah, kapan tibanya kiamat kecuali Allah azza wa jalla. Ini kaitannya dengan umurul akhirah, kaitannya dengan akhir. Perhatikan para jemaah. Pertama, Nabi menjelaskan mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci ghaib itu ada lima. Ya, kunci ghaib itu ada lima, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini habis dulu ini. Umum dulu ini. Baru diperincikan, tidak ada yang tahu apa yang berkurang dan bertambah di dalam rahim kecuali siapa? Allah. Ini syarat kepada yang ada di tubuh manusia yang tersembunyi di dalam. Baru Allah Nabi sebutkan, ya, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Ini masa. Waktu. Kemudian wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Ini kejadian di mana? Di atas. Hanya Allah yang tahu. Kemudian wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Ini kejadian di mana? Di bumi. Kemudian wala ya'lamu mata taqumus sa'ah. Tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan negeri akhirat. Nah, lengkap enggak dihabiskan sama Allah? Lengkap. Tidak ada yang tahu berarti. Maka cocok dikatakan dia kunci karena di dalamnya sekian lagi gaib itu. Dari sini kita mengetahui ternyata manusia itu ilmunya tidak ada apa-apanya. Cocok Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di samping juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kalian dari ilmu itu sangat sedikit. Ya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi manusia ini, ilmu ini sangat-sangat sedikit. Bahkan sampai yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibarat ilmu manusia, taubahnya ibarat burung yang memasukkan paruhnya ke dalam air, berapa yang tersisa di paruh burung itu air laut, itulah ilmu manusia. Lautan itu ilmu Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini menerangkan sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Itu apa? Allah alimul ghaib, yang maha mengetahui ghaib. Kemudian allamul ghuyub. Dan ini memberikan kita pelajaran bahwasanya apapun yang kita sembunyikan dari keburukan, hati-hati. Karena Allah Azza wa Jalla tidak ada yang tersembunyi baginya. Maka di sini menuntut kita apa? Untuk bisa masuk ke derajat ihsan sekaligus. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Karena apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua yang bisa diambil juga dari hadis ini adalah asar min asar, pengaruh dan dampak dari al-imanu bil-ghaib, mengimani al-ghaib. Apa yang kita dapat dari pengaruh dari al-imanu bil-ghaib? Yang kita dapat itu bisa sampai kita kepada derajat apa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil, yang pertama para jamaah, yang pertama, ya, al muttaqin yang pertama disebut alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada ghaib. Kemudian faedah berikutnya, bantahan terhadap ashabud dajjal, orang-orang pendusta dan pembohong yang mengaku dirinya, ya, atau mengaku gurunya atau siapapun mengetahui ilmu gaib. Hadis ini yang membantah para jamaah. Baik. Itu dia beberapa faedah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan an Ismail. Kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Yusuf. Kami telah diceritakan oleh Sufyan. Dari Ismail. Dari Syabi. Amir bin Syarahil Syabi. Dari Masruq. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, siapa yang memberitakan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya, maka dia itu salah. Maka dia salah. Wa huwa yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la tudrikuhul absar, dia tidak bisa dipandang oleh mata. Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzab, siapa yang memberitakan kepadamu bahwasanya atau kalau Nabi Muhammad itu tahu ghaib, berarti dia itu salah. Wa huwa yaqul, karena apa? Karena Rasul yang mengatakan, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aisyah telah lalu disebutkan sebab hadis ini muncul atau ucapan Aisyah ini muncul, yaitu dikatakan oleh Asy-Sya'bi Ibnu Abbas bertemu dengan Ka'ab. Ya. Maka berkatalah Ibnu Abbas, kami ini Banu Hashim. Dan mengatakan Muhammad itu telah melihat Tuhannya dua kali. Maka Ka'ab takbir dan mengatakan, innallaha qassama ru'yatahu wa kalamu baina Musa Muhammad. Allah telah membagi ya penglihatan ru'yatahu wa kalamahu, ya melihatnya dan berbicara antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Musa melihat Allah, Nabi juga melihat Allah. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, maka Nabi juga diajak bicara oleh Allah. Fakallama Musa marratain. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah dua kali. Wara'ahu Muhammadun marratain. Nabi melihat Allah dua kali. Qala Masruq. Masruq berkata, tabi'in. Fadakhaltu ala Aisyah. Aku datang ke Aisyah menanyakan hal ini. Benar enggak Nabi Muhammad melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepalanya? Lalu Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya, dia salah. Karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Dan barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengetahui yang gaib, dia salah. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, penjelasan dari hadis ini itu apa? Hadis ini menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha meniadakan kalau Nabi itu melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala. Dengan mata kepala, artinya mata telanjang. Adapun hadis Ibnu Abbas yang kita bawakan tadi adalah betul Nabi melihat Allah dalam mimpi. Nah, ada pertentangan? Ada jadinya? Enggak ada kan? Aisyah meniadakan bahwasanya Nabi itu tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala. Ibnu Abbas menetapkan Nabi pernah melihat Allah dua kali. Dalam apa? Dalam mimpi. Ada pertentangan sekarang? Tidak ada. Maka ini pentingnya menjamak, menggabungkan hadis itu. Ya. Dan apa yang dibawakan oleh Aisyah ini? Benar, la tudrikul absar. Tidak bisa dilihat oleh mata. Idrak, apa arti idrak? Idrak itu melihat dengan sedetail mungkin, itu arti idrak. Dan tentu ya, melihat Allah di dunia mungkin. Tetapi secara dalil enggak bisa. Mana dalilnya? Lihat apa permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa datang untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di Bukit Tursina dan Allah berbicara kepada Nabi Musa, apa kata Musa saat itu? Ya Allah, perlihatkanlah aku dirimu. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Engkau enggak mampu melihatku. Walakin inzur ilal jabali. Tetapi lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, engkau melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah ingin turun di gunung tersebut, gunungnya hancur. Nabi Musa pingsan. Nah, andai kata kita tidak bisa melihat Allah di dunia, niscaya Nabi Musa dilarang minta melihat Allah. Bisa, mungkin begitu kita melihat Allah, tetapi manusia enggak mampu. Manusia tidak mampu. Ya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan ya wa hijabuhun nur, dalam Sahih Muslim. Allah memiliki tirai, kelambu, tirainya dari cahaya. Lau kasyafahu, andai kata tirai itu dibuka, la ahraqat Ya, subuhatu wajihi mantaha ilahi basaruh. Andai kata dibuka kelambu itu, sinar wajah Allah itu akan membakar segala-galanya sejauh mata memandang. Habis semuanya terbakar. Ini di dunia para hadirin. Maka ya, apa yang diucapkan oleh Aisyah benar, dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas benar. Aisyah mengatakan, siapa yang memberitakan kamu Muhammad, Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka dia salah. Melihat dengan apa maksudnya? Mata kepala, mata telanjang. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi telah melihat Allah dua kali. Dalam apa? Dalam mimpi. Maka tidak ada perbedaan kalangan di kalangan salaf dalam masalah akidah. Memang ada perbedaan dalam furu', dalam cabangnya saja, tetapi dalam prinsip tidak ada. Dan mereka pun berbeda itu ketika ilmu yang mereka miliki sampai sana, dan ketika diteliti tidak ada perbedaan. Seperti ini bisa disinkronkan, bisa dipadukan. Aisyah mengatakan, siapa mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya itu salah, karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Betul, tidak bisa dilihat oleh mata kepala di dunia. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi telah melihat Allah di dalam mimpi di dunia lagi. Adapun di akhirat, melihat Allah adalah nikmat paling besar. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa dia memandang kepada Tuhannya? Nah, kita ini hati-hati jangan sampai kita tidak kena pandang. Tidak kena pandang dan tidak bisa memandang. Sebagaimana dalam suratul Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir pada hari itu terhalang melihat Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, falamma hujibu fi halis sakhati dalla ala annahu yura fi halir ridha. Ketika mereka dihalangi untuk melihat Allah di saat Allah murka, maka ini menunjukkan Allah itu bisa dilihat ketika Allah ridha. Kemudian dalam surat Qaf, Allah berfirman, ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid, man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Surga didekatkan kepada orang-orang beriman, tidak jauh, dekat. Ya, inilah yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap awab yang selalu kembali kepada Allah dan menjaga batasan-batasan Allah, dan yang takut kepada Allah di saat sepi dan datang dengan hati yang taubat. Silakan masuk ke dalam surga dengan sejahtera dan selamat. Itulah hari kekekalan bagi mereka di dalam surga itu. Apa yang mereka sukai, waladaina mazid, dan kami punya tambahan. Qala al-mazid, tambahan itu disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah. Maka kalau di akhirat memandang Allah itu adalah nikmat paling besar. Kemudian juga dalam firman Allah azza wa jalla, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang berbuat baik jannah wa ziyadah, dan tambahan. Apa kata Nabi? Az-ziyadah an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara doa Nabi, Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah kami kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Maka lihat, dalam Sahih Bukhari juga, ya, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudammuna fi ru'yati syai'a. Kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat tanpa kalian berdesak-desakan. Taubahnya seperti kita melihat bulan purnama malam 15. Ini tasybihul, ya, ru'yah biru'yah, menyerupakan cara penglihatan, bukan menyerupakan yang dilihat. Kalian dilihatkan bulan Tidak mungkin serupa dengan yang menciptakan bulan, Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Tayyib. Kemudian waman haddatsaka, siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, maka ya dia itu salah. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ar-raddu 'alal mu'tazilah, bantahan terhadap mu'tazilah. Apa mu'tazilah ini? Akidahnya meniadakan ru'yatullah, meniadakan melihat Allah di akhirat. Dan yang ditiadakan oleh Aisyah di sini apa? Ru'yatud dunya al-basariyah, melihat dengan mata di dunia. Adapun di akhirat jelas adalah nikmat paling besar. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Allah. Dan waspada jangan sampai kita tidak dilihat oleh Allah. Karena Nabi alaihi wasallam bersabda, "Salasatun aw salasun la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan, tidak akan disanjung, tidak akan dipuji, tidak dibersihkan dosanya. Ya. Kemudian apa? Walahum azabun alim, baginya azab yang pedih. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak dibersihkan, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama al-mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, jangan para jemaah hati-hati nih. Ya, apalagi memberi ingat tanggal sekene. Yang kedua, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, yang menyembunyikan aib barangnya serta melariskannya dengan sumpah palsu. Yang ketiga, al-musbil, laki-laki yang sarung dan celananya di bawah mata kaki. Ini ya, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Sampai Abu Dzar rawil hadis mengatakan khabu wa khasiru, rugi dan celaka mereka. Faedah yang kedua, hadis ini rad, bantahan terhadap gulat as-sufiyah, ya, orang-orang tasawuf, orang-orang ya gulu ekstrim, tasawuf ekstrim, yang mengatakan bahwasanya wali-wali itu tahu yang gaib. Hadis dalil membantah ini. Lalu bagaimana bisa demikian? Nabi saja wali kelas 1 tidak tahu gaib. Apalagi yang dipertanyakan kewaliannya. Karena apa? Ya, orang-orang sufi atau tasawuf, mereka punya kriteria wali itu berbeda. Mana dia yang tidak suka sholat? Loh, benar. Kenapa? Karena itulah yang tinggi derajatnya, sudah enggak lagi sholat. Sudah apa? Pensiun. Naik ke derajat yaitu ma'rifat. Kenapa? Mereka punya logika. Dari sekian lama kita menyembah Allah, sekarang Allah menyembah dirinya. Kenapa? Karena ketika sampai ke derajat yang tinggi ilmu tasawuf ini, apa yang ada di dunia ini semuanya Allah. Nah, kalau kita ini berdiri sholat, berarti Allah nyembah dirinya. Percuma. Ini logikanya para jamaah. Ya, jadi yang berdiri ruku sujud itu Allah juga, maka enggak usah. Hanya sampai derajat apa? Ma'rifat. Hadza batil. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah, tidak ada rasa takut terhadap yang akan datang, tidak ada rasa sedih terhadap yang sudah lalu. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mana mereka itu beriman, bertauhid, wa kanu yattaqun, dan bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Salah satu larangan Allah yang paling besar meninggalkan salat. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabau syahwat. Datang pengganti-pengganti, ya. Adha'us shalah, melalaikan salat, melalaikan saja ini apalagi meninggalkan. Bagaimana melalaikan? Pertama, rukun syarat kurang. Tumakninah dinara. Berari reba. Ya, lari luar biasa saat sholat. Kenapa? Kejar target 23 rakaat. Salah para jemaah. Satu, yang kedua, sholat di luar waktu. Apalagi istilah kita ngada katanya. Ya, diajak sholat zuhur katanya. Nanti kita kada waktu asar katanya. Yang ada dalam Islam jamak. Kalau qada itu kalau ketiduran. Kalau kelupaan, ini baru qadha. Ala khilaf di kalangan para usuliyun, ulama usul, apakah dia qadha atau ada? Karena beda qadha dengan ada. Qadha, ada adalah melaksanakan perintah di waktu yang ditetapkan, dalam waktu ditetapkan. Qadha adalah melaksanakan perintah di luar waktu, itu namanya qadha. Taib. Sekarang ini masih punya utang Ramadan. Puasa di bulan Zulhijjah Ramadan, ini apa namanya? Qadha, bukan ada. Nah, orang ketiduran, orang yang lupa, dikatakan oleh sebagian ulama usul, dia itu tetap ada, melaksanakan pada waktunya. Kenapa? Karena dia orang lupa, waktunya orang lupa, itu kapan ingat? Namanya orang tidur, waktunya orang tidur, itu kapan bangun? Karena orang tidur, rufi'al qalam an salasah, pena itu diangkat dari tiga orang. Salah satunya orang tidur sampai bangun. Nah, ini baru ada. Ya, maka para hadirin, melalaikan sholat saja disebut fasaufa yalqauna ghayya. Ya, apalagi meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholat sebagai derajat untuk mencapai kewalian lagi. Maka tidak cocok wali Allah, tapi cocoknya waliyusyaiton, karena setan yang menghalangi kita untuk sholat. Maka hadis ini bantahan terhadap sufiyah dan orang-orang gulat ekstrim sufiyah yang mana menganggap wali-wali itu tahu yang gaib. Nabi saja wali nomor satu tidak tahu yang gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah, dan itu menjadi mu'jizah apalagi selain beliau. Taib. Faedah yang ketiga adalah hadis ini mengajarkan kita dalam membantah itu hendaklah menggunakan dalil. Mana dia? Aisyah ini. Dalam menjawab apa saja bantahan itu, gunakan apa? Dalil. Aisyah mengatakan, ya, wa huwa yaqul, Allah berfirman, la tudrikul absar. Siapa mengatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib, maka dia salah. Karena Nabi mengatakan demikian. Faedah yang keempat, di dalam hadis ini menetapkan, ya, sifat sekaligus nama dari nama Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Alimul ghaib. Ya, yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmat Allah azza wa jalla apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Ya. Adapun kitab sebelumnya itu Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Ini malam Kamis di Masjid At-Taqwa insyaallah. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan kami persilahkan. Orang yang terlanjur datang ke tukang ramal ngulangi salat, enggak perlu ngulangi salat. Taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan, apakah kuburan berada di halaman masjid termasuk masalah khilafiyah? Bukan khilafiyah, enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyebutkan al-ardu kulluha masjid illal maqbarah. Bumi ini semuanya adalah masjid kecuali pekuburan. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Aisyah, la tusalli ilal kubur, jangan salat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha, jangan pula duduk di atas kubur. Nah, sekarang tidak boleh, andai kata mungkin ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya ya, kalau di belakang enggak apa-apa, kalau di samping enggak apa-apa, yang penting jangan di depan. Kita katakan hadis bumi ini adalah masjid kecuali pekuburan. Namanya pekuburan, dia di depan ke. Yang penting tempat orang nguburin. Ya, dan tentu ketika terjadi perbedaan, faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Loh, Masjid Nabawi bagaimana? Masjid Nabawi kita tanya, kubur duluan atau masjid duluan? Hah? Masjid duluan. Nabi kan meninggal, dia yang bangun masjid. Kalau Nabi duluan meninggal, tidak ada masjid nanti. Ya. Kemudian Nabi dikubur di dalam masjid atau di luar masjid? Kemudian di dalam kamar. Yang tanahnya jelas berbeda dengan tanah masjid. Tapi sekarang kalau halaman, ini semuanya bagian dari tanah masjid. Dan dia dikatakan pekuburan. Ya. Dan sesuatu yang salah ketika kita membawakan suatu hukum, dijawab, oh ini masalah khilafiyah, bukan dijawab dengan dalil. Yang benar tuh bawakan dalil yang menentang, bukan katakan, oh ini masalah khilaf. Apa dalilnya masalah khilaf? Ya. Kemudian sekarang, kita ingin selamat agama kita atau kita ingin tidak selamat agama kita? Hadzah yang kita inginkan. Ya. Dan ingat, Mas, kubur Nabi SAW tertutup. Kita kubur kita apa? Terbuka. Kemudian Masjid Nabawi sekali sholat berapa? 1000. Masjid kita berapa? Jauh langit dengan bumi. Ya, hadza wallahu ta'ala a'lam. Dan ingat, para ulama mengingkari loh. Ketika dimasukkan kubur ke dalam masjid. Diingkari. Ya. Tentu dimasukkan di zamannya Al-Walid ibn Abdul Malik. Ya, dan diingkari oleh para ulama. Ya, maka lihat setelah itu tidak akan ada lagi perlebaran yang ke arah kubur. Selalu perlebaran ke belakang, ke samping kanan, kemudian ke arah kib. Adapun ke arah kiri di kubur tidak ada setelah itu. Ya, Allah taala ala wa alam. Kalau saya berlaku tidak adil sama istri yang kedua tapi dia ikhlas, bagaimana? Bukan masalah ikhlasnya. Ya. Beda kalau kaitannya dengan masalah dia tanazzul, dia yang melepas haknya, beda. Contoh, enggak apa-apa ya, di sana 3 hari, di sini 2 hari, enggak ada masalah. Kali ini namanya tanazzul, dia sendiri yang melepaskan haknya. Dan ini terjadi pada kisah ketika Nabi ingin menceraikan ya Saudah bintu Zamah ketika sudah tua. Dan dia khawatir dicerai, dia mengatakan ya Rasulullah, ya, supaya saya tetap menjadi istrimu dunia akhirat, jangan ceraikan saya. Biarlah malam saya untuk Aisyah saja. Nabi tidak menceraikannya. Kalau ini boleh, ya, tanpa ada intimidasi dan yang lainnya. Allah taala ala wa alam. Kemudian dari Holland, Belanda bertanya, bagaimana nasihat Ustaz? Apakah saya dan keluarga boleh menetap di negara non-Muslim selamanya? Alangkah baiknya tinggal di negara Indonesia karena masalah agama. Mampu menegakkan agama kita dengan leluasa, ya, dan kita bisa pun berdakwah maslahat. Tapi kalau mengkhawatirkan, maka jangan, ya, jangan. Kembalilah ke negeri Muslim. Allah taala ala wa alam. Di antara dalil yang kuat, tahsyahud digetarkan terus menerus atau tidak digetarkan? Bukan digetarkan, digerakkan, menggerakkan namanya. Namanya bergetar tuh ini, ya. Karena jelas dan tidak ada pertentangan antara isyarah dengan tahrik. Tidak ada pertentangan, justru itu tafsir. Ya, justru itu apa? Tafsir. Ya, Allah taala ala wa alam. Kenapa? Karena sekian banyak isyarat dibarengi dengan gerakan. Nabi suruh sahabatnya duduk. Tidak ada Nabi yang duduk tuh begini aja, enggak. Tapi waktu salam iya, begini saja. Isyarah juga namanya. Tapi waktu duduk, anasyara anijlisu. Isyarat supaya duduk. Kemudian juga disebutkan ketika Nabi berkhutbah, Nabi berisyarat. Nah, ada riwayat lemah. Ya, Tetapi ini bukan menjadi umdah, tetapi ini sebagai tafsir, yuharrikuha, digerakkan. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita. Nanti malam kita lanjutkan dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi akhtai al-musallin. Luruskan akidah, luruskan salat. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.